Ya, kita masih membahas tentang masalah akad. Akad ada akad lazimah yang mengikat, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ada akad jaizah yang boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan partner dalam akad. Kemudian ada yang ketiga, wa hunaka aidan, kata Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala. Ada akad jenis yang ketiga, yaitu jaiz untuk salah satu dan lazim mengikat untuk yang lain. Contohnya adalah akad gadai dan akad penjaminan utang. Maka dia adalah bersifat jaiz, boleh dibatalkan secara sepihak untuk man lahudain, orang yang menghutangi. Namun itu lazim bersifat mengikat untuk man alaihi dain, yang punya kewajiban membayar utang. Maka orang yang menghutangi itu sewaktu-waktu dia boleh membatalkan transaksi rohan meskipun belum lunas. Dan ini, kamu bawa pulang saja, enggak usah pakai jaminan, enggak apa-apa. Itu maka itu jaiz. Namun maka akadnya jaiz untuk dia. Namun lazim mengikat untuk orang yang berhutang. Sebelum dia lunas tidak bisa dia secara sepihak menarik barang jaminan. Kemudian di antara furuq yang dhaifah yang lemah, di antara pendapat yang lemah, pendapat orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa semua hak mayit itu pindah kepada ahli waris setelah matinya kecuali dua hak, hak suf'ah dan hak khiyar syarat. Fatabtul, maka hak ini batal dengan matinya al-muwaris, matinya orang yang meninggalkan warisan. Ilam yakun talibun biha, jika muwaris tidaklah memintanya, menuntutnya. Namun yang benar, dua hak ini sebagaimana hak-hak yang lain tidaklah gugur kecuali jika mayit menggugurkannya sebelum dia mati, atau ahli waris memaafkannya ba'dahu setelah matinya muwaris. Intinya di catatan kaki, maka mayit yuwaris mewariskan semua hartanya, dan harta di sini min hukuk, berupa hak-hak, contohnya hak suf'ah atau a'yan benda, wa duyun atau piutang, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Sa'di. semua dia wariskan pada ahli waris. Adapun hutang, maka ahli waris tidaklah berkewajiban membayar kecuali sebesar harta warisan yang ditinggalkan oleh muwaris, bagaimana telah kita baca di depan. Kemudian di antara pendapat yang lama adalah membedakan antara meminjamkan tanah untuk dicocok tanami dengan meminjamkan tanah untuk dafan, untuk pemakaman, atau meminjamkan safinah perahu untuk mengangkut barang. Maka dibedakan oleh sebagian ulama anna lahu rujua qabla iqta'il fardhi. Maka boleh orang yang meminjamkan ini boleh membatalkan peminjaman sebelum berakhirnya al-fardhi masanya. Di catatan kaki la'allahu adahu, boleh jadi yang dimaksud adalah mudah, bukan fardhi. Nah itu boleh fizara dalam meminjamkan tanah untuk ditanami. Fizara fil ujrati dengan berupah. Walai salah rujuk, namun tidak boleh membatalkan fi baqiyatil masail di semua kasus yang lain, yang di sana peminjam mengizinkan al-mu'ir, yang meminjamkan mengizinkan peminjam untuk memanfaatkan barang pinjaman dengan yang ini pembatalan tadi itu yastadir memberikan madarat la waja seandainya dibatalkan sebelum berakhirnya masa. Wasawab, dan yang benar anna hukmal jami' wahidun, semua hukumnya sama, baik laisa lahu, tidak ada baginya fizar dalam tanaman, dalam pinjam tanah untuk tanaman atau yang lainnya ujrotun, tidak ada upah, sebagaimana tidak ada baginya rujuk pembatalan. Berarti berujung tadi kembali ke anna lahu rujuk dan anna lahu fizara bil ujur, dimaknai anna lahu rujuk wa anna lahu ujur fizara. Kita lihat penjelasannya. قال الشارح رحمه الله تعالى سورة المسألة الأولى إذا أعار رجل أرضه على شخص ليزرعها فلما خرثها وزرعها ومضى شهر على ذلك رجع صاحب الأرض بالعارية فإن لو رجع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان حصاده. سورة المسألة الثانية رجل أعار أرضا لدفع ميت فيها وفي أثناء المدة رجع صاحب الأرض وقال أريد الأجرة أو يخرج الميت، فهنا لا أجرة ولا يخرج الميت. سورة المسألة الثالثة رجل أعار سفينة ليحمل عليها الرجل متاعه وفي أثناء السير في البحر رجع صاحب السفينة وقال أريد سفينتي، فنقول ليس لك ذلك وعليه، فتدخر السفينة حتى ترسو، لأنه في رجوعه سيكون هناك ضرر عظيم على المستعير. ولو قال إذا أعطوني الأجرة من نصف الطريق نقول لا أجرة لك. إذا تأمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المسائل الثلاث، وأن المعير قد دخل على بصيرة لأنه يعلم متى ينتهي الزرع ومتى تصل السفينة، ويعلم بغلبة الظن متى يبلى الميت فالصواب أنه لا فرق بينها وأن الزرع يبقى إلى أوان حصاده بلا أجرة. Nah, maka ada tiga kasus yang disampaikan di matan. Yang pertama, seorang meminjamkan tanah pada orang lain untuk ditanami. Tatkala telah dibaca dan ditanami dan berlalu satu bulan dari masa tanam, ternyata pemilik tanah rajak, ya, membatalkan fil ariyah, ya, membatalkan peminjaman. Fa inna lahu rujuk, maka dia boleh membatalkan, lalu wayabqa zara, tanaman tersebut tetap ada di tanah tersebut, namun bil ujrah harus bayar ila awani hasadihi, sampai waktu panen. Kemudian contoh kasus yang kedua, rajulun a'ara ardan, seorang yang meminjamkan tanah untuk memakamkan mayit di tanah tersebut, dan fi athnail muda, di tengah-tengah jangka waktu, raja'a sahibul ardi, pemilik tanah menarik pinjamannya. Dia mengatakan, aku ingin upah di waktu ke depan, atau keluarkan mayit dari tanahku. Maka dalam kasus ini hukum maka dikatakan tidak ada upah baginya, tidak pula mayit dikeluarkan. Ya, jadi kalau di satu pendapat, pendapat pertama mengatakan rujuk sama ujroh ada pada zara, namun tidak ada pada bagiatul masail. Dan surah atau kasus yang ketiga, seorang meminjamkan kapal agar orang lain itu bisa membawa mata barang-barangnya di tengah perjalanan, di tengah lautan, ternyata pemilik kapal membatalkan peminjaman dan mengatakan, aku menginginkan perahuku, maka kita katakan tidak ada, Anda tidak punya hak untuk itu. Wa'alaikum, berdasarkan hal tersebut, maka perahu tetap melaut hatta tarsua, sampai berlabuh. Ya, birujui, karena dengan adanya meralat itu akan timbul madarat yang besar bagi peminjam. Seandainya dia mengatakan, jika demikian berikan padaku upah separuh jalan, kita katakan tidak ada upah bagi Anda. Dan jika ta'amal muta'amil, orang itu mau merenungkan, maka dia akan jumpai tidak ada beda antara tiga kasus ini. Wa'anal mu'ir, bahasanya orang yang meminjamkan barang telah masuk dalam transaksi dalam keadaan punya ilmu, karena dia tahu kapan berakhirnya masa yang tahi azra, berakhirnya masa tanam, dan dia tahu kapan sampainya kapalnya, dan dia telah tahu dengan ghalabatudzan kapan rusak dan hancurnya mayit. Maka yang benar tidak ada beda di antara tiga kasus di atas, sehingga kasus yang pertama yaitu zar tanaman itu tetap dibiarkan sampai masa panennya bila ujrotin, tanpa adanya upah. وقال إلى إنسان عبد مرهون وعتقه صاحبه صاحبه ولزم المعتق قيمته لتكون رهنا، لكن لو تصرف فيه بوقف أو هبة فإنه لا يصح، والصواب أن الجميع لا يصح. Al-Fuqaha'u rahimahullah yaj'aluna hadda lil haidi. Kok kayak enggak ada? Lewat tambah halamannya? Baca sarahnya. Oh, baca sarahnya. Matannya. Ba min al-furuqid dha'ifah qawluhu. Ba min al-furuqid dha'ifati yaj'alul qawluhum ina itqal abdi. Matan. Amin al-furuq indu'ai kati qawluhum inna itaqal abdi marhu abdi marhuni yanfudu ma'at takhrimi wa tasarrafu fihi biwaqtin rahibatin aqdin mu'awad au aqdi mu'awadatin aqdi mu'awadatin la yanhudu ila biridal murtahini wa sawabu anna itqa la yanhudu ila bil idli li annahu qurbatun fala yataqarrabu ila Allahi bi fi'lin muharramin li annahu yubtilu haqqal murtahini minal wasiqati ومن الفوق الطائفتي جعل الفقهاء رحمه الله الأمور الوجودية الأغلبية كان قاصرا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشرع ولم يقيدها مثل وجود الخير فحيث wujud adamu al-muqtadu ta'alaqat bihi al-ahkamul asyariyatu wahaisu tahurat tatoharat wazalat ahkamul haydi hadalat di dalat alaihim nususu wa alaihil amalu bainal muslimin wa amatakidu aqalli sinin takidu fihi wa aksar sinin tantahi ilahi wa aqalil khairi wa aksarihi wa laisa ala dalika dalilu syar'iyun wa hakada mudatul hamli asuhihi annahu laisa li aksari mudatihi haddun mahdudun. Nah, yang diantara pendapat yang lemah perkataan sejumlah ahli fikih bahasanya memerdekakan budak yang telah jadikan gadai itu sah namun dosa. Wa tasawwuf fihi dan mengatur-atur atau mengubah-ubah budak, kemudian budaknya diwakafkan atau dihibahkan atau akad mu'awadhah misalnya jual beli, itu tidak sah kecuali dengan kerelaan orang yang menghutangi. Nah, kalau memerdeka